Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai hari ini atau pagi ini kita akan mengawali daurah kita dari kitab Kun Salafiyan Ala Jaddah, yang maknanya jadilah seorang salafi yang sejati, artinya salafi yang benar-benar memahami apa itu makna salaf dan bagaimana kita bermanhaj salaf, sehingga jangan sampai klaim kita sebagai seorang salafi justru mengotori manhajus salaf karena jauh daripada prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam manhaj salaf. Dan sebuah kebahagiaan seorang muslim apabila Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya di antara orang yang Allah berikan kefahaman terhadap Islam, terhadap manhaj salaf, sehingga meniti jalan Islam yang jauh dari terperosok dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah. Seorang salaf kita mengatakan nikmatani, ada dua kenikmatan. La adri ayatahuma afdal. Saya enggak tahu di antara dua kenikmatan ini mana yang lebih utama. Yang pertama, ayahdian Allah fi hadzal Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjukku, memberikan petunjuk kepadaku tentang Islam. Artinya menunjuki aku sehingga menjadi seorang muslim. Yang kedua, walam yaj'alni harurian. Allah telah menjadikan aku dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri. Ini dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama, ayahdiani lil Islam. Allah telah memberikan hidayah kepadaku, yaitu Islam. Menjadi seorang muslim tentu adalah kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena tidak akan bermakna nikmat dunia secara keseluruhan seandainya kita bukan seorang muslim. Sehingga penyesalan terbesar orang-orang kafir adalah seandainya dulu waktu di dunia dia menjadi seorang muslim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka berangan-angan seandainya dulu dia adalah muslimin. Karena tanpa menjadi seorang muslim, berapapun dunia yang dia persiapkan, maka tidak akan bisa dipakai untuk menebus kesulitan di hari itu. Ini dia yaumul qiyamah. Walaupun dia siapkan dunia dan seisinya, dunia dalam tok emas, dia tebus dengan seluruh penduduk bumi, Allah katakan tidak akan bisa. Maka tebusannya adalah hanya dengan Islam. Untuk selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alni haruriyan. Nikmat yang kedua adalah nikmat diselamatkan dari bid'ah. Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri. Haruri adalah khawarij. Alul bid'ah yang sangat ganas, yang telah muncul di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, dan berbuat sadis kepada kaum muslimin, dan itu diwariskan dari zaman ke zaman. Ini dua nikmat besar, menjadi seorang muslim sehingga diselamatkan dari kekafiran, sehingga selamat dari ancaman kekalnya azab, dan menjadi seorang ahlu sunnah yang diselamatkan dari bid'ah. Ini dua kenikmatan yang sangat besar, dan itu adalah hakikat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan hakikat kehidupan kita adalah itu, bagaimana kita bertahan di atas keislaman dan di atas sunnah sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara doa Imam Ahmad adalah Allahumma amisni 'alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Karena hidup di zaman bid'ah sangat tersebar luas, selama dari bid'ah itu merupakan sebuah kenikmatan besar. Kitab ini, Kun Salafian Al-Jadah, ada sekitar 100 halaman. Dan akan kita selesaikan di dalam 4 pertemuan. 4 pertemuan itu berarti sekali pertemuan kira-kira harusnya 25 halaman. Maka kita tidak akan banyak memberikan keterangan, penjelasan. Kita akan baca dan mengambil sedikit faedah atau akan menambah sedikit faedah sesuatu yang perlu kita perjelas. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan apa itu mukadimah yang beliau sampaikan. Ini kitab ini risalah Syabdussalam As-Suhaimi, dan diberikan kitab ini diberikan mukadimah oleh beberapa masyayikh. Ada Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, ada lagi Syekh Muhammad Nasir Faqihi, kemudian juga Syekh Al-Fawzan. Ini adalah intinya para mukadimah atau kata pengantar yang disampaikan para masyayikh, memberikan pujian dan saran para kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan kitab ini menjadi sebuah pelajaran yang perlu kita simak dalam rangka memahami beberapa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah atau prinsip Salafiyah, sehingga seorang muslim atau seorang salafi dia memahami bagaimana seharusnya menjadi seorang ini sunni salafi. Kita langsung saja masuk pada mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Abdussalam As-Suhaimi. Beliau mengatakan di awal kalimatnya, bismillahirrahmanirrahim, sebuah kebiasaan para salaf yang mengawali risalah-risalah mereka dengan asma Allah Subhanahu wa taala, dan mengawali risalah dengan asma Allah, menyebut asma Allah dalam rangka untuk iktidaan di kitabillah, dalam rangka untuk mencontoh kitab Allah Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan basmalah. Setiap suratnya diawali dengan basmalah. Yang kedua, dalam rangka iktidaan bi Rasulillah, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mengawali risalah-risalah dakwahnya, juga risalah perjanjiannya dengan basmalah. Dan mengawali bismillah juga diantaranya dalam rangka untuk litabarruk, dalam rangka untuk menggapai keberkahan, meraih keberkahan. Karena nama Allah, nama yang sangat berkah. Dan semua pekerjaan kita yang kita awali dengan menyebut asma Allah, maka akan Allah limpahkan keberkahan di dalamnya. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, contoh-contoh keberkahan, pekerjaan, atau amalan yang kita lakukan dengan menyebut asma Allah Ta'ala, seorang mereka masuk rumah dengan mengucapkan atau menyebut asma Allah, maka syaitan akan pergi dari rumah tersebut. Beda dengan rumah yang mereka masuki tanpa menyebut asma Allah Ta'ala, syaitan akan menginap di rumah tersebut. Demikian pula, makanan yang kita makan dengan basmalah, maka akan memberikan berkah. Orang yang mereka makan tanpa basmalah, syaitan akan ikut nimbrung di dalam makanan tersebut. Orang yang jima dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala sebelum jima, maka Allah akan berkahi, dan bahkan ini Allah akan jauhkan dari gangguan syaitan. Dan apabila mereka lupa atau mereka tidak mengucap atau tidak menyebut asma Allah, bahkan syaitan akan ikut campur di dalam permasalahan tersebut, sehingga akan menghilangkan keberkahan sebuah amaliyah atau pekerjaan. Termasuk sampai pada penyembelihan yang diawali dengan bismillah, maka akan halal, menjadi halal. Dan yang sengaja tidak diawali dengan bismillah, maka menjadi haram. Ini adalah di antara fungsi atau kenapa kita mengawali dengan basmalah. Termasuk juga adalah dalam rangka untuk lil isti'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba mesti dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa melakukan apapun karena sungguhnya kekuatan total milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia adalah dhaif, sehingga dia tidak akan mampu mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka senantiasa seorang muslim mengatakan dengan ucapan bismillahi alhamdulillahilladzi binikmati tahtimu salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya semata maka selesailah pekerjaan itu. Ini diantara mengapa mengawali dengan basmalah. Dan ini menjadi kebiasaan para salaful ummah, mereka mengawali dengan yaitu basmalah. Kemudian beliau mengatakan, antum menyimak kitabnya? Menyimak ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memuji Allah, kami beristianah kepada Allah, kami meminta ampun kepada Allah, kami bertaubat kepada Allah, kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan jiwa kami, keburukan amal kami. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak seorang pun yang mampu menyesatkan. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, yang tidak sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Ini adalah berisi kandungan beberapa negasan tentang tauhid. Bagaimana seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sarum adalah penjara tentang masalah, ini akidah. Dia puji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya semua pujian muaranya kepada Allah Ta'ala, apapun yang kita puji, manusia, benda, atau makhluk secara umum, kekaguman kita, pujian kita kepada seluruh para makhluk, semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Karena ujung-ujungnya adalah semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji seorang ibu yang sangat penyayang kepada anaknya, pertanyaannya adalah siapa yang meletakkan rasa kasih sayang pada diri seorang ibu? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali pujiannya kepada Allah Ta'ala. Seorang melihat kecerdasan, kejeniusan seseorang sehingga terkagum-kagum dengan kecerdasannya, ya pertanyaannya siapa yang meletakkan kecerdasan sehingga dia sangat jenius, sehingga sangat luar biasa, ya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat keindahan yang sangat luar biasa, pemandangan alam, lautan, daratan, maka pertanyaannya siapa yang membuat itu semuanya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pujian muaranya kepada Allah Ta'ala. Dan di antara fungsi ini al innal hamda, segala pujian, ini al ma'rifat adalah lil istighraq, itu untuk menunjukkan segala pujian totalitas semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita memuji Allah dan kita meminta dan kita beristianah meminta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiru dan kita beristighfar meminta ampunan kepada Allah, wa natubu ilaih kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Jiwa kita tabiatnya Allah katakan inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu sangat amat cenderung kepada keburukan, memerintahkan pada keburukan. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa yang sering mengajak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau merupakan pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyiati amalina, dan kita berlindung dari keburukan amal-amal kita. Amal kita terkadang buruk atau amal baik yang memiliki efek yang buruk. Amal yang buruk, ya kita melakukan amal-amal perbuatan kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah untuk terjatuh dalam berbagai macam bentuk, yaitu kemaksiatan, kedurakaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga agar Allah hindarkan kita dari semua amal-amal yang buruk. Atau amal itu akhirnya baik, tapi memiliki efek yang buruk. Kita melakukan amal-amal sholat, Masya Allah, sholat, pengajian, dakwah, infak, dan semisalnya. Tapi ada efeknya ujub. Kemudian dia ujub atau sombong kepada orang, berbangga diri. Ini adalah keburukan daripada efek amal baik yang kita lakukan, atau riya. Ini adalah keburukan. Maka kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita seperti ini, yang asalnya amal yang baik, tapi kemudian memberikan efek yang buruk, sehingga betul-betul amal kita, amal yang saleh yang Allah ini terima. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak seorang pun yang mampu menyesatkan. Ini adalah akidah seorang muslim. Bahwasanya hidayah di tangan Allah secara mutlak. Dan kita hanya menjadi sarana untuk menyampaikan, menjelaskan hidayah. Dan hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayah irsyad, hidayah-hidayah yang dalam bentuk bimbingan. Di mana seorang bagaimana faham atau memahamkan tentang hakikat ajaran Allah Ta'ala. Ini hidayatul irsyad. Ini dimiliki oleh semua orang yang mereka berilmu tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para ulama dan seterusnya yang mereka memahami agama Allah, bisa menjelaskan tentang agama Allah, ini adalah hidayatul irsyad. Dan ini yang dikatakan Allah dengan ungkapan innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, benar-benar ini telah memberikan petunjuk, telah menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Artinya menjelaskan dengan sangat gamblang, memahamkan kepada mereka tentang hakikat jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah taufik, hidayah terbukanya hati seorang untuk menerima ajaran Islam, maka ini hanya kuasa Allah mutlak. Sehingga Allah pun tegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada, sungguhnya Allah, sungguhnya engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nabi tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah itu taufik. Hidayah dalam bentuk membukakan hatinya orang untuk menerima Islam. Sehingga walaupun Nabi telah berusaha keras dan sangat mencintai sang paman yaitu Abu Thalib, maka Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak bisa atau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat alias tidak mau menerima Islam, dan ini di luar kuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki kekuasaan tentang hal itu. Itulah kuasa Allah secara mutlak. Ini adalah pembicaraan tentang masalah yakni akidah. Kemudian syahadat syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Ini adalah tentang akidah. Kemudian beliau bawakan tiga ayat takwa yang merupakan wasiat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesungguhnya khutbah yang sering Nabi sampaikan, khutbah yang Nabi sering sampaikan seakan-akan Nabi mengingatkan tentang tiga perkara penting dalam khutbah beliau. Adapun ayat yang beliau bawakan semuanya berkaitan dengan wasiat takwa. Yang ayat-ayat ini mengandung yaitu pelajaran tentang tazkiyatun nafs. Bahwa puncak dari ibadah kita ini harus terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ibadah yang kita lakukan harus menghasilkan tazkiyatun nafs. Dan hasil dan wujud tazkiyatun nafs adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang telah menciptakan kalian, orang sebelum kalian, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Agar kalian betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Sehingga tujuan ibadah itu adalah terbentuk tujuan semua pensyariatan ibadah yang Allah syariatkan itu adalah terwujudnya tazkiyatun nafs, terwujudnya ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau ibadah itu tanpa ada poin tazkiyatun nafs, tanpa ada poin mengantarkan pada ketakwaan, akan menjadi ibadah yakni zahir yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Contoh diantaranya, kalau dalam arkanul Islam aja kita jadikan contoh. Kewajiban kita mentauhidkan Allah SWT itu harus membersihkan jiwanya dari segala bentuk kotoran syirik. Tidak dikatakan bertauhid kecuali dia membebaskan dari kotoran syirik. Syirik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sehingga tazkiyatun nufus itu adalah bersihnya dari segala bentuk najasat, dan najis yang paling besar adalah najis syirik. Salat. Salat itu harus menghasilkan poin ketakwaan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya' dan munkar. Maka salat yang tidak mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya' dan munkar, maka salatnya seperti mandul. Salatnya tidak berfungsi. Sehingga ada orang yang dikatakan Allah, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada orang mereka salat dan mereka mendapatkan keberuntungan, tapi ada orang yang mereka ini fawailun lil musallin, ada orang yang mereka salat dan mereka celaka. Apa bedanya? Yang satu salatnya itu benar, dia khusyuk, dia dawam, intinya dia menegakkan salat. Yang satu salatnya ini penuh dengan kelalaian, melalaikan banyak hal dengan salatnya itu, maka dia menjadi orang yang diancam dengan wail, kelalaian dengan segala tingkatannya, termasuk diantaranya salat yang tidak ini menghasilkan produktivitas tazkiyatun nafs. Demikian pula puasa. Puasa itu mesti menghasilkan ketakwaan, karena tujuan utama orang menegakkan puasa adalah terwujudnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar dia merasakan lapar. Lapar itu sarana saja untuk dia bisa mendapatkan tujuan-tujuan yang lain. Adapun puasa yang tidak menghasilkan ketakwaan, nasibnya pun seperti yang dikatakan Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min syami'i al-ju wa latas. Berapa banyak orang mereka berpuasa dan puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju wa latas, yaitu rasa lapar dan haus. Tentu ini bukan keutamaan puasa, karena bukan itu yang diinginkan dengan puasa itu. Yang Allah inginkan dengan puasa adalah la'allakum tattaqun. Sehingga Allah katakan, yang dikatakan pula, malam yada qala sur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dia puasanya itu tidak meninggalkan perbuatan omongan dan perbuatan dusta, jorok, yang haram, maksiat, maka Allah tidak membutuhkan dalam hal dia meninggalkan makan dan minum. Demikian pula haji. Haji itu ada haji mabrur, haji yang bagus, haji yang menghasilkan ini kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebagai tanda haji dia diterima oleh Allah SWT. Ada haji yang dia hanya ngawut-awut uang, waktu, tidak menghasilkan kebaikan karena hajinya tidak menghasilkan tazkiyatun nafs. Ini satu contoh di antaranya, bahwasanya ibadah itu harus memiliki poin tazkiyatun nafs. Harus menghasilkan ini kesucian jiwa. Dan itu tujuan Allah mensyariatkan ibadah. Maka ibadah sehebat apapun, kalau antum lakukan, ternyata antum sombong atau antum ujub, maka akan menghancurkan ibadah Anda, karena ini akan menghancurkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini wasiatnya wasiat ketakwaan. Kemudian kalau dikomplitkan isi khutbah Nabi, amma ba'du, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini lengkapnya ini khutbah. Dakwah salafiyah itu tegak di atas tiga hal penting ini. Akidah, kemudian apa itu tazkiyatun nafas, kemudian manhajut talaqi. Tiga ini yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau itu. Akidah dari innalhamdulillah sampai dua syahadat tersebut, ini akidah. Sehingga seorang muslim itu prinsip pertama adalah bagaimana dia memiliki akidah. Memiliki tauhid. Apa yang akan dia perjuangkan dan apa yang akan dia wujudkan dalam kehidupan kalau dia tidak memiliki akidah. Yang kedua, bahwasanya dakwah salafiyah tegak di atas prinsip tazkiyatun nafas. Sehingga seluruh amaliyah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Nabi perintahkan dalam sunnah beliau, itu semuanya harus memiliki poin atau menghasilkan poin tazkiyatun nafas. Sehingga untuk tazkiyatun nafas itu tidak membutuhkan ajaran baru. Tidak membutuhkan ajaran tersendiri. Tidak perlu mengambil dari sebuah tarekat-tarekat tertentu. Tarekatnya Plato, tarekatnya Socrates, tarekatnya orang Persia, Romawi, Yunani. Islam telah mengajarkan bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafas. Karena seluruh ajaran Islam itu hakikatnya adalah memberikan poin tazkiyatun nafas. Yang ketiga berkaitan dengan manhajut talaqi. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah SAW, seburuk-buruk perkara adalah yang diadakan yaitu bid'ah, dan bid'ah itu sesat akan mengantarkan ke neraka. Ini tiga hal pokok. Akidah tauhid, tazkiyatun nafas, manhajut talaqi, cara yang benar dalam mengambil ilmu. Cara yang benar dalam mengambil ilmu. Karena ilmu ini adalah agama kita. Yang dikatakan innamal ilmu atau innamal ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Maka falyandur mimman ta'khudhu ilmak. Perhatikan dari mana Anda mengambil ilmu. Karena bagaimana agama seorang sangat ditentukan dengan ilmunya. Ada seorang mereka belajar ilmu, tafaqufidin, belajar ilmu sampai mendalam di sebuah pondok, tahu-tahu menjadi takfiri. Dia mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya karena ilmunya begitu. Orang ngaji rutin, Bukhari, Muslim, bahkan kita kutubu sitah dengan amirnya atau dengan pemimpinnya. Tahu-tahu menjadi orang yang takfiri, yang masuk jamaahnya anak muslim, yang keluar dari banyak murtad, yang tidak masuk ya berarti mereka kafir, menjadi takfiri. Kok bisa begitu? Ya ilmunya begitu. Kenapa orang begitu sangat yakin dengan jimat-jimat itu? Ilmunya begitu. Yang akan menghasilkan keyakinan seperti itu. Sehingga ilmu Anda adalah agama Anda. Bagaimana ilmu Anda itulah yang akan menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan Anda. Oleh karena itulah, seorang muslim mesti dia harus memilah-milah dalam mencari guru. Karena dia yang akan menjadi jalannya ilmu untuk kita. Sehingga para salaf mengingatkan keras agar tidak pernah duduk di majelisnya al-bidah. Karena akan salah ilmu dan akan salah ini pendidikan. Ini sekilas. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan linnas, rahmat bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi seluruh ini alam. Rahmat bagi seluruh alam ini ada orang yang mereka memahami dengan cara yang salah. Di antaranya adalah dia jadikan alasan rahmatan lil alamin untuk kemudian membiarkan syirik dan segala kesatan itu berkembang tanpa mempermasalahkannya. Alasannya apa? Islam kan rahmatan lil alamin. Dengan alasan rahmatan lil alamin, dia pun bisa menyatu dan rangkulan dengan musyrikin, kufar, ahlul batil, bermesraan dengan mereka, dengan alasan rahmatan lil alamin. Dengan alasan rahmatan lil alamin pula, maka mereka biarkan semua kesesatan dan maksiat berkembang. Dianggap kalau mengingatkan mereka dan memberantas mereka, dianggap itu adalah tidak menjadi rahmah bagi mereka. Ini tentu adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bukan begitu maksud rahmatan lil alamin. Islam ini, jika diterapkan dalam kehidupan kapanpun dan dimanapun, itu pasti akan betul-betul menimbulkan kehidupan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, menimbulkan sebuah kehidupan yang penuh dengan keindahan. Ini secara umum. Dan Islam itu rahmat bagi muslimin, bagi kafirin, bagi munafikin, bahkan bagi alam semesta secara umum. Bagi muslimin yang menerapkan ajaran Islam, yang menerima dan menerapkan ajaran Islam, Islam itu dia akan mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Inilah kehidupan yang marhumah. Kehidupan orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibaratnya Islam itu obat. Dia telan obat itu sehingga betul-betul bermanfaat bagi dia. Islam itu adalah resep untuk memunculkan segala kebaikan, lalu dia ambil, dia praktekkan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari ini, kebaikan Islam. Ini rahmat bagi orang mukmin muslim yang mengambil Islam. Adapun yang tidak mengambil Islam, ya Islam tetap rahmatan lil alamin. Hanya mereka tidak mengambil Islam sehingga tidak mendapatkan efek daripada obat. Obat itu tetap obat walaupun tidak diminum. Obat itu tetap obat walaupun tidak diminum. Atau juga, orang kafir pun mendapatkan rahmat dari rahmat Islam dengan dibunuh, diperangi, dibunuh. Karena panjangnya umur kekafiran mereka itu hanya akan menambah tumpukan azab. Islam rahmat bagi orang munafik. Orang munafik dengan menampakkan zahir Islam, dia bersyahadat, walaupun hatinya kafir, dia mendapatkan perlindungan. Sehingga darahnya, hartanya terlindung sebagaimana muslimin karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat secara zahir. Demikian pula secara umum Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Hewan-hewan pun mereka mendapatkan rahmat dengan dipraktikannya ajaran Islam. Di antaranya perlakuan-perlakuan yang baik kepada para binatang. Karena Islam mengharamkan kita memperlakukan binatang dengan cara yang zalim, mendzalimi binatang, menyiksa binatang, Islam mengajarkan kebaikan. Ini Islam datang menjadi rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW juga rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dan faedah dari kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ummatan ummatan wasata. Dan Allah menjadikan umatnya adalah umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan. Umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi bagi para manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Umat Muhammad ini menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya. Ketika Nabiullah Nuh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, hal balaghta? Apakah engkau sudah menyampaikan risalah, ya Nuh? Sudah ya Allah, sudah. Sudah. Lalu Allah cek kepada kaumnya Nuh. Ya qauma Nuh, wa qaumnya Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalah? Kata mereka, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami, ya Rabb. Ini adalah kedustaan kaumnya Nabiullah Nuh. Mengingkari tentang telah diutusnya di tengah-tengah mereka Nabiullah Nuh. Allah katakan kepada Nuh, ya Nuh, siapa saksimu? Muhammad wa ummatuh. Muhammad dan umatnya. Sehingga Nabi Sallam dan umatnya menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya bahwa Allah telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul. Kemudian umat ini Allah jadikan umatan wasaton, umat pertengahan, umat yang moderat, pertengahan itu moderat. Sehingga tidak akan bisa seorang itu menjadi umat yang moderat, orang yang moderat, benar-benar moderat, kecuali belajar Islam dan mempraktekkan Islam. Karena Islam itu sendiri adalah ajaran yang moderat. Hanya sekarang ini kan banyak istilah yang kemudian bukan menunjukkan hakikatnya. Yusammunaha bighairi ismiha. Yaitu menamai suatu bukan dengan hakikat, bukan dengan hakikatnya. Bukan dengan namanya. Khamar dinamai dengan apa nama lain? Apa minuman kejantanan atau istilah yang lain lagi apa? Bunga riba, riba dinamai dengan faedah bunga sehingga menarik, bunga harum, indah, wangi, faedah keuntungan sehingga dianggap sama antara riba dengan jual beli. Padahal Allah bedakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sama-sama untung. Antum jualan barang dagangan kula 1 juta dijual 1 juta 100, 1 juta 200 untung 200. Riba sama, dodolan duit, antum pinjamkan duit 1 juta kembali 1 juta 200 untung, kelihatannya sama. Tapi Allah bedakan. Kalau ini adalah dasarnya transaksi jual beli, kalau ini itu harusnya itu transaksi sosial. Enggak boleh mengambil keuntungan apapun dari situ kecuali pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ambil keuntungan dia dodol, dodolan. Ini jual beli. Riba dia namai bunga faedah. Syirik dia namai tawasul. Tawasul masyru'. Ada dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk bertawasul. Kemudian kultus pengagungan, kultus yang haram dinamai dengan cinta Rasul, namanya cinta wali, pengagungan kepada wali. Kemudian pembalikan nama. Pemuda yang saleh, yang tekun beribadah, yang tidak mau terlibat dalam muamalah yang haram dengan perempuan. Apa katanya? Walah, munafik. Munafik. Orang yang saleh tidak mau tenggelam dalam keburukan, maka dikatakan munafik. Orang yang mereka berpegang teguh dengan al-haq dikatakan radikal. Dan seterusnya, muncul penamaan yang bukan namanya. Termasuk wasaton, pertengahan ini. Pertengahan itu kemudian ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Moderat itu ya jilbabannya jilbaban, tapi jangan hulu gitu, jangan keterlaluan. Yang penting kan nutup ini, nutup aurat sehingga jadilah jilbab lepet, jilbab lemper atau lepet, yaitu semuanya menjadi terbungkus dan menampakkan ya ini lekak lekuknya ini tubuh. Ini adalah pembalikan fakta atau para itu pemalingan dari makna yang sesungguhnya. Sehingga banyak istilah-istilah yang dimunculkan yang bukan hakikatnya. Islam ini agak moderat, sehingga tidak akan orang bisa bersikap moderat itu kecuali dia betul-betul memahami Islam, faham dengan Islam dan mempraktekkan yakni Islam. Sehingga Ahlussunnah yang mewarisi Islam ajaran Rasulullah SAW adalah wasthiyah, bersikap moderat. Semua prinsipnya adalah moderat. Bainal firaq. Ini di antara firqah-firqah yang ada. Maka dikatakan ini ummatan wasatan ay udulan la yamiluna anil haqqi la ila ghuluwihi la ila ghuluwin wala ila jafa bal yatawassatuna wa yatadilun. Umat yang wasatan itu adalah umat yang udulan, ini tengah, adil, tengah. Bersikap adil artinya bersikap tengah, enggak miring-miring, tidak berat sebelah. la yamiluna 'anil haq, tidak menyimpang dari kebenaran. La ila ghuluwin wa la ila jafa, tidak ghulu berlebihan dan tidak jafa. Tidak ghulu, tidak berlebihan dan tidak jafa. Ini tidak bersikap kasar atau tidak meremehkan. Bal yatawassatuna ya tadilun, tapi bersikap pertengahan, bersikap tengah-tengah, tawassut, tidak lurus. It dinul Islam qadnaha 'anil ghuluwi wal jafa, sehingga Islam adalah agama yang melarang dari sikap ghulu dan sikap jafa, yaitu sikap meremehkan. Wa amara bit tawassut wal i'tidal fil umuri kulliha, tapi Islam adalah agama yang memerintahkan tawassut, pertengahan dalam seluruh perkara, dalam semua perkara, dalam seluruh urusan, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah. Islam mengajarkan sikap tawassut. Contoh akidah nanti terangkan lebih panjang lagi. Dalam masalah nama dan sifat, antara musyabbihah dan mu'attilah, antara yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan orang menafikan ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin mengimani nama dan sifat, meyakininya, tapi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tentu kesatan, karena Allah laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apapun. Sebagian umat Islam, mereka dalam rangka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menetapkan nama dan sifat itu akan terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir, musyrik. Maka untuk menghindari itu, maka dia tolak nama dan sifat Allah taala. Ini yang ini hulu, atau yang ini hulu dalam tuh penolakan, ini adalah juga ini hulu dalam tuh kemudian tasbih. Islam adalah tawassut. Isbatun bila tasbih, menetapkan tanpa tasbih, dan tanzihun bila ta'til, menyucikan Allah tanpa menolak sifat-sifat Allah taala. Dalam masalah ibadah, kita pun dilarang untuk ghulu, sehingga Nabi melarang praktek-praktek ghulu dalam ibadah, salat malam sampai capek, sampai dia harus pasang tali, Nabi larang. Kemudian puasa terus-menerus tanpa buka, Nabi larang. Ini ghulu. Demikian pula orang yang mereka meremehkan dalam masalah ibadah. Maka Islam adalah pertengahan antara hal tersebut. Infak, kita enggak boleh hulu, tapi juga enggak boleh kita ini jafa, tidak boleh ifrat, tidak boleh ini tafrid. Sehingga Islam adalah agama yang tawassut, i'tidal. Wa inna min abrasi simati hadad din al-adl wal-insaf wa adamul zulmi wal-hukmu bil-qistasi mustaqim. Maka di antara keistimewaan yang menonjol dalam agama ini adalah al-udul, al-adl, ini al-adl, keadilan, al-insaf, adl wal-insaf itu sama, adil, bersikap adil, tidak zalim, tidak ini, tidak condong, wa'adamu zulm, tidak melakukan kezaliman, wal-hukmu bil-qisasil mustaqim, dan menghakimi, menghukumi dengan ini timbangan yang lurus, sehingga betul-betul agama yang tegak di atas keadilan. Wa inna khaira man yumathil wasthiyah fil aqwali wal a'mali wal mu'taqadat, dan sebaik-baik yang mewujudkan sikap pertengahan dalam perkataan, dalam perkara amaliyah, dalam perkara keyakinan-keyakinan, khairu man yumathiluha, sebaik-baik generasi yang menerapkannya, atau sebaik-baik kelompok yang menerapkan ini sikap wasthiyah ini, hum ahlu sunnah, mereka adalah ahlu sunnah. Kelompok yang menerapkan sikap wasthiyah ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Alladzina tamatsalul islama fi jami'i umurihim iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin ittiba'an lil kitab was sunnah wafqa fahmi salafil ummah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka ini adalah orang yang mewujudkan Islam dalam seluruh perkaranya. Meniru atau mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani khulafa ar-rasyidin, mengikuti kitab dan sunnah, mencocoki dengan pemahaman salaful ummah, fahum aulan nasi dukhulan fi hadil wastiyah. Mereka al-sunnah itu manusia yang paling berhak untuk masuk dalam ini kelompok wastiyah ini. Karena memang al-sunnah betul-betul mewarisi Islam yang diwariskan Nabi dan para sahabat sebagaimana pemahaman ini para salaful ummah. Dan itulah Islam yang wastiyah. Itu Islam yang pertengahan adalah Islam yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa inna kulla makna min ma'anil wastiyah thabata hadil ummah. Semua makna-makna pertengahan itu ada pada umat ini. Ini pada umat ini, ahlus sunnah ini. Fali ahli sunnah wal jamaah minhu al-haddul awfar. Oleh karena itulah, ahlus sunnah wal jamaah itu, mereka adalah kelompok yang memiliki bagian terbesar dalam mewujudkan yaitu sikap wastiyah dalam membawakan menegakkan agama ini. Wa nasibul a'la, itu bagian yang paling tinggi dalam menegakkan yaitu sikap wastiyah ini. Wa madzaka illa li'annahum, yang demikian itu karena sungguhnya mereka ini anmudat al-amsalil ummah alladzi ja'alahu Allahu ummatan wasatan, karena mereka adalah menjadi contoh permisalan bagi umat ini yang Allah jadikan sebagai umat yang wasatan. Allah selalu akan menjadikan Islam ini teori dan prakteknya itu akan selalu ada sampai hari kiamat kelak. Teori Islam akan dijaga Allah ke orisinalitasnya, keasliannya sampai menjelang kiamat kelak. Yang menjaga teori kesempurnaan Islam dan terjaganya Islam dari segala macam kotoran-kotoran itu Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidzun. Kami yang menurunkan adzikr kan dan juga yang telah menjaga adzikr ini. Lafdzan wa ma'nan, secara lafaz maupun secara makna. Kemudian Allah juga menurunkan teori ajaran ini dan menyediakan contoh real prakteknya bagaimana. Secara pribadi yang pertama Rasulullah SAW sebagai contoh yang paling sempurna dalam mewujudkan agama ini. Kemudian berikutnya Allah akan selalu menampakkan adanya kelompok yang tidak pernah mereka menyimpang dari kebenaran, akan terus bertahan di atas kebenaran apapun suasana yang mereka hadapi. Itulah At-Ta'ifah Al-Mansurah, itulah Al-Firqatul Najiyah, itulah Ahlussunnah Wal Jamaah yang akan menjadi teladan-teladan dalam beragama sepanjang zaman dalam mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah mengkhabarkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Para sahabat sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan di hadapan manusia, sebaik-baik umat yang menampilkan Islam yang Allah tampilkan di hadapan para manusia. Dan yang mewarisi para sahabat adalah sebaik-baik manusia dalam menampilkan agama Allah Subhanahu wa taala. It hum at-ta'ifatul wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah li kitabillah wa sunnati rasulillah sallam. Karena kelompok ini adalah satu-satunya kelompok yang mewujudkan mutaba'ah secara murni. Tidak ada kelompok yang lebih semangat dalam mewujudkan mutaba'ah seperti ahlu sunnah wal jamaah. Di mana semangat mereka itu? Betul-betul mereka ini mempelajari Quran dan sunnah dengan sedetail-detailnya, sefam-famnya, sehingga segala sekecil-kecilnya masalah itu bagaimana bisa kemudian bersumber dari Quran dan sunnah. Ahlul bid'ah enggak. Ahlul bid'ah itu sifatnya mencari pembenaran dari dalil yang ada. Dia punya pemikiran, dia punya draft pemikiran, kemudian dia carikan dalil untuk membenarkan pemikiran dia. Maka ahlul bid'ah itu dikenal pula dengan istilah ahlul ahwa, Karena memang hakikatnya yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Makanya, al-bid'ah itu hanya mengambil dalil yang kira-kira cocok dengan pemikirannya. Contoh, Qadariyah itu hanya mengambil ayat-ayat yang seakan-akan mendukung benarnya ajaran Qadariyah. Ayat yang seakan-akan itu menentang Qadariyah itu nggak pernah dipakai. Nggak pernah dimunculkan. Sehingga ibaratnya ada ayat-ayat yang dikapling untuk membenarkan pendapat dia. Sebaliknya, Jabriyah hanya mengambil ayat yang seakan-akan membenarkan pendapatnya, kemudian tidak pernah memakai ayat yang membicarakan tentang yang dibagi oleh Qadariyah. Sehingga mereka hanya mengambil ayat yang cocok. Ayat yang cocok. Maka mereka ini tidak siap untuk diluruskan. Hanya siap untuk menjadi mengambil dalil untuk membenarkan pendapatnya. Ahlussunnah, Al-Quran dan Sunnah itu hujjatun lahu alaih. Quran dan Sunnah itu adalah hujah bagi mereka dan korektor bagi mereka. Mereka siap dikoreksi dengan Quran dan Sunnah sebagaimana mereka bisa sangat senang apabila dibenarkan, dicocoki dengan Quran dan Sunnah. Sehingga hujah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan perbuatan dan pendapat dia. Dia bisa dikoreksi dengan Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah hujjatullah wa'alaih. Al-bid'ah enggak, hanya siap menjadi hujjatullah. Quran dan Sunnah hanya bisa menjadi pembenaran buat perbuatan dia. Kemudian beliau mengatakan bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaif wa taifil ummah fa innahu ma min firqatin wala taifatin illa walaha min al aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasuli. Beda dengan selain ahlu sunnah. Dari kelompok firqa-firqa yang ada, kelompok-kelompok umat yang ada ini, di mana kelompok ini tidaklah ada, di mana kelompok ini dia memiliki pendapat keyakinan yang menyelisihi kitab dan sunnah. Tidak ada satupun kelompok dari firqa-firqa kecuali memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda dengan Quran dan sunnah. Sehingga mereka memang siapnya itu hanya mengambil Quran dan Sunnah itu untuk membenarkan pendapatnya. Karena mereka telah memiliki prinsip-prinsip di dalam membangun agama mereka. Ahlussunnah enggak, belajar dulu, fahami dengan sebaik-baiknya, kemudian itulah yang diikuti. Kalau dia memiliki keyakinan atau pendapat, kebiasaan yang salah, dia akan benarkan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Lidzalika kana ahlussunnati khairu firaqin hadhil ummah wa awsatu tawaifiha fahum at-taifatul mansurah wa hum al-firqatun najiyah. Oleh karena itulah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sebaik-baik kelompok dari firqah-firqah umat ini, seadil-adilnya dari di antara kelompok-kelompok yang ada di kalangan umat ini. Maka mereka dikatakan al-firqatun najiyah. Ta'ifah al-Mansurah dikatakan mereka ini kelompok yang ditolong Allah, kelompok yang selamat. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang ada di tengah-tengah ini umat ini. Ini dulu yang kita sampaikan. Nanti baterai serat insyaAllah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.